الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله بإذن الله تعالى mulai sore ini akan kita kaji kitab Terhib wa Terhib karya Al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah, lebih dikenal beliau lebih dikenal dengan nisbahnya Imam Mundiri. Kitab beliau tentunya bicara tentang seperti namanya terhib, terhib, terhib terkait motivasi-motivasi, anjuran tentang fadilah, keutamaan adab-adab atau amalan-amalan soleh, juga lawannya terhib, terhib ancaman atau celaan dari adab adab jelek ataupun perilaku dan amalan yang buruk pula. Sehingga ini motivasi tentu untuk diamalkan, terhib ancaman celaan untuk dijauhi ini dan itu. Kedua-duanya syariat menyampaikan kepada kita tidak hanya kebaikan yang dianjurkan untuk diamalkan, tapi juga kejelekan diingatkan agar kita menjauh darinya. Baik. Beliau sebutkan di dalam kitab At-Tarhib minal busaq fil masjid wa ilal qiblah wa in wa min insyadid dhalati fi wa ghairi dhalik mimma yudhkaru huna. Terhib, parangan atau celaan dari meludah di masjid atau di arah kiblat, begitu pula larangan mengumumkan barang hilang di masjid dan beberapa perkara lain yang akan disebutkan di bab ini. Ini bab beliau sebutkan tentang beberapa adab-adab atau perilaku jelek yang kadang mungkin saja dilakukan orang mungkin karena jahil atau tidak sadar. Padahal ancamannya cukup keras, cukup berat dosa yang dia lakukan. Dan kita lihat beberapa riwayat yang beliau bawakan, antara lain An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtubu yawman idza ibra'a nuqamatan fi qiblatil masjid. Kata Abdullah bin Umar, beliau Abdullah bin Umar bin Khattab, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, kemudian beliau melihat Nukhamah. Nukhamah itu maaf, slem. Orang kalau mau meludah dari dalam rongkongannya, itu beliau lihat di arah depan kiblat masjid. Fataghayyadha 'alan nas tsumma hakka. Melihat itu berubah wajah Rasulullah SAW. Berubah jadi wajah marah. Terlihat beliau tidak senang sekali melihat itu. Tumahakkaha. Kemudian beliau dekati itu, lalu beliau bersihkan sendiri bekas, mungkin sudah agak kering atau ini selain tadi, kemudian bersihkan. Qala wa ahsabuhu qala fad'a bi za'faran qala tafahu bihi. Setelah dibersihkan, beliau minta untuk ada yang mengambilkan za'faron, minyak za'faron, tentu ada wanginya. Lalu itu dipoleskan oleh Rasulullah SAW di tempat yang tadi ada selimnya tadi, ada ludah tadi. Ya, agar tidak tersisa, penampakannya sudah tidak ada, terganti dengan minyak za'faron. Dan aromanya pun ada aroma wangi. Pokoknya kemudian Rasulullah sampaikan, Inna Allah Azza wa Jalla qibala wajhi ahadikum idha salla fala yabsuk baina yadayhi. Rasulullah sebutkan, sungguh Allah itu di hadapan kalian saat kalian sholat. Allah di hadapanmu, maka jangan kamu meludah di arah depanmu, di hadapanmu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa lafzu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih keduanya, juga oleh Abu Dawud dalam Sunannya, dan lafaz ini yang kita baca barusan lafaz Abu Dawud dalam Sunannya. Di dalam hadis beberapa permasalahan yang bisa dipelajari. Yang pertama, taghayyadha 'alan nas, tampak murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau enggak terima dan tidak senang. Dan itu terlihat di raut wajah beliau berubah. Orang asalnya biasa, begini kalau marah kan terlihat wajah yang enggak senang dan marah, dan itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah SAW ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, sesuatu yang membuat beliau marah atau yang jelek. Itu diketahui oleh para sahabat dari raut wajahnya. Ada perubahan. Dalam bab ini beliau marah ya karena masjid sebagai tempat ibadah punya nilai hormat. Punya nilai kemuliaan tersendiri yang sangat besar dalam Islam. Masjid, tempat ibadah yang sangat diangkat dan diagungkan dari awal, mulai dari pembangunannya bahkan. Makanya Rasulullah sebutkan juga, Man bana lillahi masjidan walau tamafhasi kufa banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid di muka bumi ini, walaupun itu sebesar sarang burung kecil, upalu burung kecil semacam mungkin emprit atau semisal itu, berapa sarangnya itu? Atau pohon paling segini. Artinya yang dimaksud sekecil apapun masjid kamu bangun, itu tempat ibadah, balasannya besar. Allah akan bangunkan untuk rumah di dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk masjid itu dijaga kebersihannya, dijaga agar wangi, suci. Karena itu tempat ibadah, agar mereka yang ibadah nyaman di situ. Dan kenyamanan itu berpengaruh besar terhadap ibadah mereka, lebih khusyuk, tenang, dan itu yang dimaukan dalam ibadah. Nah, masjid yang punya keagungan sebesar itu kok malah dinodai. Makanya kemudian Rasulullah marah besar lihat perubahan pada raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib tidak boleh masjid itu dinodai dengan bentuk apapun, baik itu yang langsung lekat atau menempel di masjid itu, ya misalnya seperti ini tadi, ludah, ingus, seleng, ria, atau yang semisalnya langsung menempel misalnya di dindingnya seperti kejadian ini tadi zaman Rasulullah SAW, atau di bawah tempat sholat, mungkin lantainya, ataupun itu sesuatu yang terpisah, terpisah mungkin sampah atau semisalnya, walaupun nggak nempel tapi dia juga mengurangi kebersihan dan keindahan masjid. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, ada Ibnu Umar setelah beliau marah, beliau datangi itu ludah, beliau dekati, kemudian beliau bersihkan sendiri dengan tangannya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW, walaupun itu barangnya menjijikan, tapi karena demi menjaga kebersihan, kesucian masjid, dia sendiri yang turun tangan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, innallaha qibala wajhi ahadikum, Allah berada di hadapan kalian saat kalian itu sholat. Oleh karena itu, jangan kalian meludah di hadapan kalian. Hadis tentu melarang orang untuk meludah, buang ingus, atau yang semisalnya di hadapannya saat sholat. Semacam itu pula, walaupun tidak sekeras itu larangannya, sebelah kanan. Karena sebelah kanan arah yang dimuliakan di dalam syariat, dan Rasulullah SAW salah satu sunnah beliau yuhibbut tayammun, mencintai sebelah kanan dan selalu mendahulukan yang kanan dalam hal-hal baik. Maka tidak dibenarkan pula kalau dilakukan di sebelah kanan. Ini orang sedang sholat dan mungkin meludah atau ya ke sebelah kanannya, tidak dibenarkan. Lalu bagaimana dia lakukan? Dia lakukan di sebelah kirinya kalau memang itu harus, sesuatu yang sudah tidak mungkin untuk ditahan, bisa dia buang di sebelah kirinya. Tentu selain masjid, masjid hatta kanan kiri ya tetap itu di masjid, tetap dilarang. Tapi misalnya dia di luar, entah di mana, itu bukan masjid, dan dia mau meludah, bisa dia buang di arah kirinya. Qala wa rawa Ibnu Majah 'anil Qasim bin Mihran wa huwa majhul 'an Abi Rafi' 'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan fi qiblatil masjid fa'aqbala 'ala an-nas Waqala ma balu ahadikum yakum mustadbila rabbihi fayatanakhah amamahu ayuhibbu ahadukum an yastadbila fayatanakhah biwajihi idha basaf ahadukum waliyabsuf an shimalih awliyadful hakada fi thawbih thumma aradi Ismail yakni ibn Ulayyah yabsuku fi thawbih thumma yadlukuhu. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Qasim bin Mihran, ya majhul, riwayatnya semakna walaupun ada kelemahan. Dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melihat Mukhamah. Jadi Mukhamah mirip dengan busok yang keluar dari dalam macam imbus, tapi ini dari rongkongan. Beliau lihat itu di masjid arah kiblat, maka kemudian beliau menghadap ke orang, lalu beliau sampaikan, kenapa kalian dalam keadaan menghadap Rabb-nya, menghadap Allah dalam sholat, kemudian kalian malah membuang ilmu sedih atau ludah tadi di hadapannya. Maukah kalian itu diperlakukan pada diri kalian sendiri? Ini dikasih logika oleh Rasulullah SAW. Kita saja, manusia sama saja, gak akan ada yang mau, marah tentunya. Ya Allah, kira-kira misalnya sedang berhadapan dengan orang biasa, bahkan apalagi kalau orang punya pangkat, itu wali kota atau gubernur atau yang lebih tinggi, tiba-tiba kita di hadapannya maafnya, di hadapan dia, bisa-bisa ditempelin kita, atau diusir dari ruangannya paling tidak. Rasulullah katakan manusia saja nggak akan mungkin kamu lakukan begitu. Apalagi ini kamu di hadapan Allah dalam sholatnya. Jangan kamu lakukan itu. Adab yang enggak baik. Adab yang sangat rendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kalian mau meludah atau mengeluarkan tadi, lakukan itu ke sebelah kirimu. Tadi kalau itu di selain masjid, bisa kamu lakukan di sebelah kiri kamu, atau kamu lakukan itu begini di pakaianmu. Saat itu kadang sesuatu yang tidak mungkin ditahan atau dihindari. Kadang ada sesuatu yang keluar sendiri gitu ya, kayak otomatis gitu. Tiba-tiba sudah di mulut sini, ditelan lagi juga orang jijik, kotor. Dan dia sedang sholat sekarang, mau ditelan lagi nggak mungkin. Lalu bagaimana kamu lakukan? Kata Prawi, Imam Ismail bin Ulayyah mencontohkan, yaitu kamu buang di telap, di lengan bajumu, di lengan baju. Jadi kamu letakkan di sini, kemudian kamu pucat supaya nggak kelihatan kotor, kalau diem gini nggak kelihatan menjijikan. Kemudian di pucat ini sehingga dia agak menyebar, cuma terlihat basah. Itu hal paling penting yang disarankan. Ketika sudah tidak ada jalan lain, kalau ada jalan lain yang lebih utama ya tentunya itu yang dipilih. Mungkin kamu sempat bawa sarung tangan misalnya, sapu tangan atau tisu, ya sudah di situ, alhamdulillah. Tapi permasalahannya kalau nggak ada pilihan, ini sudah di mulut. Ini sudah seperti kata Imam Ismail, buang di lenganmu dan nggak agar dia nanti sholat kamu bersihkan. Kalau kuliah seperti tadi, itu anjuran, jalan keluar, apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim kalau itu terjadi pada dirinya. Demikian beberapa hadis dibawakan oleh muallif. Seperti beliau juga Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab sahih namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam sahihnya beliau pun mengambil istimbat berdalilkan dengan hadis-hadis semacam ini tadi, sehingga beliau beri judul dalam sahihnya Bab Az-Zajr an Tawjih Jami' ma yaqa'alaihi ismu hadza tilqa'il qibla fi shalah. Bab tentang larangan keras untuk membuang atau meletakkan sesuatu yang itu mengganggu di arah kiblat sholat. Ini mengganggu, intinya sesuatu yang mengganggu. Tidak hanya ludah, tidak hanya lem atau riak, tidak hanya ingus, semuanya pokoknya sesuatu yang mengganggu. Sampah, sesuatu yang bau, sesuatu yang orang tidak senang dan terusik, terganggu ibadahnya, maka enggak boleh. Yang Rasulullah sebutkan ini contoh. Bukan hanya itu intinya. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Pahami bahwa yang Rasulullah sebutkan ini contoh. Tapi hukumnya lebih luas dari itu. Segala yang mengganggu. Entah itu penampakannya. Ketika orang sholat melihat itu, orang akan merasa jijik dan terganggu. Atau aromanya. Aromanya ketika tercium orang dalam sholatnya mengganggu mereka, merusak kekhusyukannya. Maka semua itu dilarang dan tidak dibenarkan di dalam sholat, terutama itu di masjid. Demikian tadi telah kita sebutkan, ke arah kanan juga dilarang karena disebutkan arah kanan itu malak anyaminihi, ada malaikat juga arah kanan karena dihormati dalam syariat, itu hal yang baik, dan juga enggak dibenarkan kamu buang ke situ. Tapi di sebelah kiri tadi, di dalam bab yang perlu dipahami pula, beliau bawakan hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-busaq fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Rasulullah sebutkan meludah dan semacamnya tadi di masjid itu khati'ah. Khati'ah itu suatu kesalahan atau dosa, dan dia termasuk shagha'ir, dosa-dosa kecil. Dibilang kecil bukan karena diremehkan, bukan dianggap sepele, ya, dikatakan dosa kecil. Tapi dikatakan begitu karena memang ancaman-ancamannya tidak seberat kabair yang disebut dosa besar. Hanya dibagi oleh para ulama, semuanya dosa, tercela dan jelek, dibenci Allah. Cuman kan tentu gak sama satu dengan yang lain. Kabair, dosa besar, itu ancamannya berat. Misalnya, Allah melaknat yang melakukan ini. Perbuatan itu diancam laknat Allah. Atau Allah murkai yang membuat berbuat ini. Allah berlepas diri. Apa yang semisalnya. Atau diancam dengan hukuman had bagi yang melakukannya. Maka itu dosa besar. Yang tidak sampai ke tingkat itu seperti ini, ya gak masuk kategori dosa besar, tapi shagha'ir, dosa-dosa kecil. Karena ancamannya nggak seberat itu seperti kita tahu. Nggak sampai ada dilaknat pelakunya, sampai setingkat itu. Tapi tetap intinya dia dosa yang harus ditinggalkan. Khathiyah, dan Rasul katakan wa kafaratuha dafnuha, dan kafarahnya, kafarah itu penghapusnya. Dosa kan harus dihapus. Orang melakukan dosa, ya dia segera harus menghapusnya, membersihkan dosanya. Bagaimana dia menghapusnya? Rasulullah katakan dafnuha, dengan dikubur. Ini kotoran tadi dikubur. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini diriwayatkan Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Rasulullah sebutkan itu karena di zaman itu masjid beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dan alatnya tanah pasir. Makanya di hadis disebutkan saat sholat subuh Rasulullah ketika bangun dari sujudnya dilihat oleh para sahabat dahinya penuh dengan tanah yang kena air itu. Orang kalau tubuhnya, kakinya bahkan misalnya habis hujan ini kena tanah yang ada airnya kan nempel tanah itu. Di dahi beliau itu karena memang masih beliau tanah bawahnya dan atapnya pun sederhana dari pelepah kurma sehingga hujan ya masuk airnya. Masjid Rasulullah sendiri. Ala kulli hal, makanya kemudian Rasulullah katakan ini kafarahnya dipendam, dikubur. Karena tanah. Misalnya dia meludah di depan tadi, duy. Kan kelihatan ludahnya. Ya tinggal dikubur saja karena itu tanah. Dikubur, dia tertutup sudah. Tapi itu ya gak mungkin setelah masjid dibangun sedemikian rupa, alasnya mungkin keramik atau marmer seperti sekarang, bahkan ditutupi lagi dengan hambal atau karpet, ini gak mungkin bisa dilakukan itu. Ala kulli hal, yang jelas intinya yang Rasulullah ajarkan adalah kafarahnya, penebus dosa dia itu adalah dengan dibersihkan. Bersihkan yang kamu nodai, bersihkan yang kamu kotori. Kalau memang itu misalnya saja terjadi, ya, dibersihkan sebisa mungkin. Mungkin karena orang gak tahu atau jahil, atau di luar kendali dia tadi, ya bersihkan. Entah itu dengan tisu, kain basah atau apa, karpet itu digosok-gosok. Intinya agar noda itu hilang dan kembali masjid itu bersih. Demikian kafarah atau penebus dosa dari menodai atau mengotori masjid yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnahnya. Kemudian beliau bawakan juga hadis dari Abu Sahlah Sa'id Ibn Khallad, salah satu sahabat Nabi juga. Anna rajulan amma qauman fa basaqa fil qiblah wa Rasulullah yandur. Ada seseorang ngimami. Yang ngimami, saat ngimami dia meludah ke arah kiblatnya. Dan Rasulullah melihat itu. Faqala Rasulullah, maka selesai sholat beliau sampaikan, la yusalli lakum hadza. Lain kali ini jangan imami kalian. Ini orang jangan boleh imami kalian. Farada ba'da dalika an yusalli lahum famana'u. Wa akhbaruhu biqauli Rasulillah. Enggak berapa hari berikutnya, ini imam tadi mau ngimami lagi, dilarang oleh kaumnya, oleh orang-orang. Karena kamu jangan ngimami. Lalu disampaikan Rasulullah yang melarang. Fadzakara dzalika li Rasulillah faqala na'am wa hasibtu annahu qala innaka adzaita Allah wa rasulahu. Setelah sholat, orang ini rupanya datang ingin minta klarifikasi atau tanya karena apa betul ya Rasulullah melarang itu. Maka Rasulullah katakan, iya, aku yang larang. Lalu beliau katakan, karena kamu telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Karena kamu telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Artinya hadis menunjukkan bahwa orang yang semacam itu enggak pantas untuk jadi imamnya mereka. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan larangannya, jangan hilang kali lagi ini orang. Dia imam yang semestinya jadi panutan, jadi teladan bagi yang lain dalam kebaikan, kok malah dia meludah di hadapan kiblatnya. Adzaitallah, adzaitallah wa rasulah, kamu telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Ini dengan amalanmu ini, di amalan munkar, amalan jelek, dosa. Artinya perbuatan itu perbuatan yang tidak layak dan tidak seharusnya terjadi, tidak seharusnya dilakukan. Itu yang dimaksud. Adapun gangguan kepada Allah, yang tidak mungkin Allah terganggu secara hakikinya. Hakikatnya Allah tidak mungkin terganggu. Kalaupun semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi, semuanya maksiat, semuanya dosa, ini akan ganggu Allah sama sekali. Tidak akan memadorotkan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun. Tapi yang dimaksud tadi, oh, perbuatan itu perbuatan yang enggak layak, enggak pantas dilakukan. Sehingga Rasulullah katakan mengganggu Allah dan Rasulnya. Hal ini semakna dengan hadis lain walaupun babnya beda. Seperti yang Rasulullah sebutkan untuk memperjelas saja. Yudini Ibnu Adam Yasubud Dahr Wa Anas Dahr. Kata Allah dalam hadis Qudsi, Bani Adam, manusia ini, menggangguku, kata Allah, dengan dia mencela masa. Padahal aku yang mengatur dan menentukan masa ini, zaman. Kadang orang mungkin karena jengkel atau karena emosi, yang dia cela, yang dia maki-maki masanya, zamannya. Ini zaman karuan, zaman ini, zaman begini, begitu. Apa ini? Panasnya suhu, siangnya panas sekali, malamnya dingin sekali, nyiksa orang, ganggu orang. Apa yang serupa dengan itu? Kan dia mencela. Kata Allah, dia mencela aku, kata Allah. Karena aku yang mengatur dan menentukan. Semua itu terjadi karena Allah yang atur. Intinya tadi, mencela aku, kata Allah. Ini maksud tadi. Karena apa yang dia ucapkan tidak layak, tidak seharusnya, tidak boleh. Mencela zaman. Baik. Kembali kepada bab. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah yaqul man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allah alaik fa inal masajid lam tubna bihadha. Rawahu Muslim wa Abu Dawud ibn Majah wa ghayruhum. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, diumumkan di masjid. Jadi dia umumkan, Pak. Bagaimana caranya? Mungkin dia berdiri misalnya, jamaah sekalian, saya kehilangan jam tangan, yang nemu tolong kembalikan ke saya, misalnya. Yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka ucapkan kepadanya, semoga Allah tidak kembalikan padamu. Semoga Allah tidak kembalikan itu padamu. Lalu Rasulullah katakan, karena masjid dibangun bukan untuk itu. Hadis di Muslim, Abu Dawud, di Ibnu Majah. Wa anhu anna Rasulullah qaal, juga dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan wa idza ra'aitum man yunshidu dhalatan faqulu la raddahallahu alaih. Kalau kamu dapati orang sedang menjual atau membeli di masjid, transaksi dia jual beli, maka katakan padanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada kalian. Semoga jual beli kalian ini tidak beruntung buat kalian. Atau kalau kalian mendapati orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka katakan semoga Allah tidak kembalikan padamu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi, Nasa'i, juga Ibnu Huzaimah dan Hakim. Hadis beliau bawakan tentang adab lain lagi. Jadi masalah meluga dan misalnya menodai masjid, adab yang juga tidak baik yang dicela dan dilarang dilakukan di masjid adalah mengumumkan barang hilang dan jual beli di masjid. Di dalam hadis kalau Rasulullah SAW melarang ini, belum masuk ke bab lebih jauh, Imam Malik dan beberapa ulama besar selain beliau memakruhkan orang angkat suara di masjid untuk hal-hal yang sifatnya gak ada gunanya atau perkara-perkara duniawi. Seperti orang ini tadi kan dia angkat suara dan untuk mengumumkan, apalagi kalau masjidnya besar, ya menemukan ini barang saya hilang, gitu, gitu. Dia teriak-teriak. Dari situ Imam Malik pahami, yang beliau guru besarnya Imam Syafi'i, makruh hukumnya orang teriak-teriak di masjid, angkat suara untuk perkara-perkara yang semacam itu. Lain perkara kalau itu kebaikan. Kebaikan artinya misalnya seperti belajar ilmu. Ya, ilmu disampaikan suaranya harus keras agar yang belakang mendengar. Itu kemuliaan yang disuarakan, enggak masalah. Baik banget. Tapi yang dimaksud sesuatu yang remeh-temeh dan hal-hal yang sepele, duniawi, gak ada gunanya. Yang masjid dibangun bukan untuk itu. Dia dibangun untuk ibadah, untuk mercusuar ketaatan kepada Allah, untuk syiar-syiar agama, bukan untuk mengumumkan barang hilang atau untuk jual beli. Makanya dalam riwayat juga disebutkan, iyyakum wa haisyatil aswaq fil masajid. Iyyakum wa haisyatil aswaq fil masajid. Jauhi oleh kalian, hindari oleh kalian gaduhnya suara di masjid. Haisyat aswaq, layaknya gaduhnya pasar. Kalau kita di pasar bagaimana? Kalau kita masuk pasar, kan gaduh pasar itu. Yang ini jual beli transaksi, yang ini entah apa lagi, yang itu sedang cekcok, yang ini sedang ramai namanya pasar. Sehingga gemuruh dan gaduh suaranya kan. Rasulullah katakan jangan lakukan itu di masjid. Masjid dibangun bukan untuk itu. Orang gaduh. Sementara yang digaduhkan mungkin pembicaraan-pembicaraan duniawi. Ada 5-10 orang duduk kumpul bicara masalah duniawi. Wah, aku berangkat dari sana jam sekian naik mobil, wah ketemu pulang. Gaduh masjid. Sementara yang dibicarakan perkara-perkara yang tidak layak untuk dibicarakan itu di masjid. Mau ngobrol di luar sana silahkan. Masjid untuk zikir, baca Quran, sholat, ilmu. Makanya ini, jadi kata Imam Malik, makruh hukumnya orang teriak-teriak atau angkat suara di masjid untuk perkara-perkara yang remeh atau yang sepele, masalah duniawi. Terlebih lagi kata Imam Malik, kalau itu perselisihan pribadi, terjadi cekcok, lebih-lebih lagi tercela dan buruk, lebih makruh lagi. Mungkin dia ada masalah apa dengan fulan, dicari nggak ketemu tiap hari, ketemu di masjid semua. Hei kamu, kamu yang begini, bisa semua terjadi cekcok, perdebatan, terjadi suara gaduh masjid. Hal itu lebih tercela lagi dan tentunya lebih terlarang untuk dilakukan di masjid. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau ulama besar dalam madzhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, hadis ini faedahnya adalah larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Begitu pula jual beli di masjid atau yang semakna dengan itu yang sifatnya duniawi. Misalnya hutang piutang, sewa menyewa. Bagaimana rumahmu? Berapa? Jadi aku sewa yang di Blok N nomor 3 itu. Lalu kita deal ketemu 5 juta satu tahun. Sama, hal itu dilarang. Atau yang semacam itu, ngerental mobil, ngerental apalah. Itu kalau yang sifatnya duniawi. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullah. Segala bentuk akad jual beli atau akad duniawi. Dan seperti kata Imam Malik, makruh. Sama Imam Nawawi juga memakruhkan mengangkat suara di masjid untuk perkara-perkara duniawi yang semacam itu. Adanya masuk waktu isya? Oh gitu. Diingatkan aja kalau sudah masuk waktu. Nah, kembali kepada hadis Imam Tirmidzi setelah membawakan hadis ini, kata beliau, wal amalu ala hadza inda ba'di ahli al-ilm. Dan itu yang diamalkan oleh sebagian para ulama kita. Karihul bay wa syira' fil masjid. Mereka sangat memakruhkan jual beli di masjid. Sangat mereka benci. Wa wal haq fi ahaditsil bab. Kata Imam Tirmidzi, dan itu yang benar. Bahwa itu makruh. Sangat tidak disenangi, sangat jelek. Karena memang hadis mencela. Sampai Rasulullah perintahkan untuk didoakan kejelekan. Semoga Allah tidak untungkan perbuatannya. Karena dia lakukan di tempat yang tidak seharusnya. Masjid. Kata Imam Nawawi kembali, masjid didirikan, dibangun untuk ibadah kepada Allah, untuk zikir, untuk sholat, untuk ilmu, untuk hal-hal khairat, hal-hal kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk akhirat, kepentingan-kepentingan amalan akhirat. Maka semua profesi duniawi, masih kata Nawawi ini, Imam Nawawi, semua profesi duniawi hendaknya dicegah dan dilarang di masjid. Misalnya menjahit, profesi ini ya, menjahit atau yang serupa dengan itu, apalah tukang ini, tukang itu, betulkan ini, betulkan itu, di masjid dia lakukan. Untuk mengais rezeki atau penghasilan. Ya, jangan di masjid lah. Ada tempat lain. Itu beberapa faedah yang terambil dari hadis ini. Adanya. Sudah masuk? InsyaAllah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Allah Ta'ala Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.